جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورہ نصر کی آج ہم کچھ تفسیر دیکھیں گے. Kita sekarang mempelajari tafsir surah An-Nasr. Main Allah ka naam lekar jo bil mange lene wala aur baar baar rehm karne wala hai padhta hu ye shuru karta hu. Saya membaca atau memulai dengan nama Allah yang memberi tanpa diminta dan yang berkali-kali memperlihatkan kasih sayangnya. Jaa nasrullah wal fath, jab Allah ki madad aur uski fatah aa jaye. Ketika pertolongan dan kemenangan dari Allah tiba. Waraitan nasa, aur tu logon ko dekhe. Dan engkau melihat orang-orang yadkhuluna, wo dakhil hote hain, mereka masuk fi dinillahi, Allah ke din mein, ke dalam agama Allah, afwaja, fauj dar fauj, dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamd rabbika, bas us waqt chahiye ke tu apne rab ki tareef bayan kar. Oleh karena itu hendaknya pada waktu itu engkau mensucikan Rabbmu dengan puji-pujiannya. Itu dan memohonlah ampun atau beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, yaqinan Allah Ta'ala bahut toba qabul karne wala hai. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ini surah Nasr. Ye Hazur sallallahu alaihi wasallam ki wafat se chand din pehle aap par nazil hui. Surah ini turun beberapa hari sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jab bhi kisi insaan ki wafat qareeb hoti hai, ketika kewafatan seseorang makin dekat, to use taban ek fikr lahiq hoti hai, maka secara alami dia mengkhawatirkan atau berfikir ke mere baad meri aulad aur mere ghar walon ka kya banega, yaitu bagaimana nanti keadaan istri dan anak-anak. Main isse pehle arz kar chuka hu, sebelum ini telah saya sampaikan, ke ye fikr aam logon ko hoti hai, bahwa pemikiran seperti ini umum di dalam di masyarakat atau di orang-orang. Jo khuda ke anbiya ya uske mamurin ya khulafa hote hain, unko in baaton ki koi fikr nahi hoti. Yang demikian yang tadi itu adalah pemikiran orang-orang biasa, tetapi para nabi, para khalifah dan orang-orang suci tidak memikirkan yang demikian. Tetapi ada yang mereka pikirkan, ada yang mereka khawatirkan. Yaitu mereka mengkhawatirkan bagaimana umat mereka sepeninggal mereka. Chunanchye Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko bhi ye fikr thi ke mere baad meri ummat ka kya banega. Ini juga yang menjadi pemikiran Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sepeninggalku bagaimana keadaan umat. Ye surat Khuda Taala ne nazil farma kar bata diya. Surah ini diturunkan oleh Allah Taala untuk menyatakan dan memberikan ketenangan kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu wahai Muhammad, janganlah engkau khawatir, mutmain rah, tasalli rak, tenanglah. Khuda Taala ki madad aur nusrat aur uski fatah ka jo silsila shuru hua hai yaitu bahwa pertolongan dan kemenangan dari Allah yang sudah berlangsung itu akan terus berlangsung. Dan janji kemenangan dari Allah pasti akan terjadi. Kalau di dalam hidupmu ribuan orang masuk ke dalam Islam, maka jumlah ini akan terus bertambah menjadi ribuan, tadinya ratusan menjadi ribuan, kemudian menjadi ratusan ribu. Dan engkau menyaksikan bahwa orang terus berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dalam agama. Kita telah mempelajari sebelum ini jadi ru'ya atau penglihatan itu bukan hanya penglihatan zahiriyah, pengertian ru'ya juga berarti ru'ya kalbu atau ru'ya hati, yaitu melihat ada dua macam, yaitu melihat dengan mata dan melihat dengan kalbu atau hati. Dengan mata manusia melihat yang zahiriyah, yaitu bahwa kalau dengan kalbu atau hati bisa saja manusia melihat melalui kasyaf dari Allah Ta'ala, atau berkenaan dengan itu dia memiliki pengetahuan atau ilmu. Dan hal ini akan sempurna setelah wafatnya Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin itu terjadi dengan penglihatan zahiriyah. Maka yang dimaksud adalah penglihatan kalbu. Dan kita mengetahui, dan hal ini dibenarkan oleh sejarah, bahwa Allah Ta'ala telah memperlihatkan pemandangan ini kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan melihat pemandangan itu, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gaib. Misalnya, Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam ne Suraka ko bataya ke Kisra ke kangan tujhe pehnaye jayenge. Yaitu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan pada Suraka bahwa dia akan dipakaikan gelang dari Kisra. Isme Hazur Sallam ne mukhtasir baat bayan farmayi hai. Ini secara ringkas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Magar iska natija ye hai ki yakinan Kisra par Islam ghalib aayega to phir hi Kisra ke kangan kisi aur ko diye ja sakenge. Tapi yang jelas bahwa pasti Islam akan unggul terhadap Kisra, barulah gelang Kisra itu akan jatuh ke tangan orang Islam. Chunanchye Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam ke baad Hazrat Umar ke zamana mein Kisra par Islam ghalib aaya. Jadi di zaman Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu Islam unggul terhadap Kisra, maka kabar gaib ini menjadi sempurna. Dan untuk memenuhi menyempurnakan kabar gaib itu, Hadrat Umar radhiyallahu anhu telah mengenakan gelang itu, gelang Kisra kepada Suraka. Begitu juga di perang Khandak, ketika parit sedang dibegali, Di tengah-tengah penggalian itu ada batu yang tidak bisa pecah melalui para sahabat manapun. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri turun ke parit. Dan beliau mulai memecahkan batu tersebut. Ketika beliau memukul batu tersebut, maka keluarlah pijaran api. Maka beliau mengatakan bahwa saya melihat kunci dari khazanah kaisar diberikan kepada beliau. Lalu kemudian beliau memukul batu. Kemudian keluarlah pijaran api. Beliau kemudian berkata bahwa saya melihat kunci khazanah Kisra diserahkan kepadaku. Beliau memukul 3 atau 4 kali dan keluar pijaran api, dan beliau memberikan kabar gaib tentang unggulnya Islam terhadap pemerintahan. Dan kemudian batu tersebut terbelah. Jadi berarti bahwa ketika beliau sedang memecah batu itu, memecahkan batu itu, beliau melihat kasyaf. Jadi hal yang diperlihatkan kepada beliau secara kasyaf di dalam hidup beliau. Dan beberapa dari itu beliau sudah jelaskan. Dan bisa saja ada yang beliau tidak jelaskan. Dan untuk semua itulah diisyarakan di dalam ayat ini, bahwa engkau telah menyaksikan berbagai penglihatan atau pemandangan berkenaan dengan kemenangan atau fatah, dan engkau telah melihat suatu keunggulan bahwa orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama. Jadi jika hal ini terjadi, maka hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kyunki ye tamam fatuhat aur ghalba sirf Khuda taala ke fazl ka natija hai. Karena semua keunggulan dan keberhasilan ini hanyalah kurnia semata-mata dari Allah taala. Kalau tidak ada kurnia dari Allah taala, to ghalba aur ye fatah mumkin na thi. Maka kemenangan dan keberhasilan ini tidak mungkin terjadi. Jadi makanya hai Muhammad, engkau pun hendaknya bertasbih. Begitu juga umatmu yang ke depan nanti jika memperoleh kemenangan, maka bertasbihlah atau pujilah Allah taala. Fastagfirhu aur istighfar kar, dan beristighfarlah. Yahan ek baat qabil-e gaur hai ki aa huzur sallallahu alaihi wa sallam ke istighfar ka kya matlab hai. Di sini yang perlu direnungkan ialah apa maksud dari beristighfarnya hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada banyak orang yang mengajukan keberatan dan berupaya untuk mendapatkan suatu hasil yang tidak benar. गोया नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुनाहगार थे और आपको इस्तिग़फ़ार के लिए कहा गया, yaitu bahwa na'udzubillah min zalik, seolah-olah beliau sallallahu alaihi wasallam berdosa dan makanya beliau disuruh beristighfar. Yahan istighfar ka matlab ye hai, di sini maksud dari istighfar itu ialah ke wo kamzoriyan jo teri ummat aur qaum mein paida ho jaye, yaitu bahwa kelemahan-kelemahan yang bisa muncul di dalam umat di dalam umatmu, tu apni ummat ke liye istighfar mang, maka mohonlah ampun untuk umatmu itu. Dusri baat ye hai, dan hal yang kedua ialah ke jab log jog dar jog aur fauj dar fauj Islam mein dakhil honge, jika orang akan masuk berbondong-bondong ke dalam Islam, to unki tarbiyat ka masalah pesh aayega, maka pasti akan muncul masalah tarbiyah, tarbiyat bagi mereka, unko sambhalne ka masalah pesh aayega, dan akan akan muncul masalah untuk menangani mereka. Insan apni tamam tar koshishon ke bawajood, manusia walaupun dengan berupaya maksimal un zaruriyat ko pura nahi kar sakta jo tarbiyat ke liye darkar hoti hain, tidak akan mungkin bisa memenuhi semua hal yang diperlukan untuk tarbiyat. Is baat ki taraf ishara hai, hal inilah yang diisyarakan ke jo hamari apni puri koshish ke bawajood bhi jo kamzoriyan aur kotahiyan reh jaye, yaitu bahwa kelemahan-kelemahan yang masih tersisa walaupun kita telah berupaya maksimal, maka hai Allah, dengan kurniamu tutupilah hal tersebut. Sebab kata ghafara juga berarti menutupi. Puri koshish ke bawajood jo kamiyan aur kotahiyan reh jaye unki parda poshi farma, ya Allah, walaupun kami telah berupaya maksimal, maka apapun kelemahan dan kekurangan yang tertinggal mohon ditutupi dan jauhkanlah hal itu dari kami. Aage farmaya innahu kana tawwaba, yaqinan Allah taala bahut tauba qabul karne wala hai, yaitu bahu dan selanjutnya berfirman bahwa sesungguhnya Allah taala maha penerima tobat. Isme ek aur peshgoi bhi farmayi gayi hai, di sini ada masih ada juga satu khabar gaib yang disampaikan, ya Muhammad, jahan fatah aur galba milega, yaitu wahai Muhammad, ketika didapatkan kemenangan dan keberhasilan, wahan musalmanon mein kuch kamzoriyan bhi waqe hongi, maka bisa muncul kelemahan-kelemahan di dalam umat Islam, kuch khauf ke mauqe bhi paida honge, dan bisa saja muncul berbagai macam perasaan takut, lekin us waqt bhi khuda taala fazl farmayega, namun Allah taala akan memberikan kurnia aur har aise mauqa par खुदा ताला अपने फजल से मुसलमानों को फिर इकट्ठा कर दिया करेगा, dan dalam keadaan seperti itu maka Allah taala akan mengumpulkan lagi atau menyatukan lagi umat Islam, और उनके शराले को बिखरने नहीं देगा, dan mereka tidak akan dibiarkan bercerai-berai, उनके लिए खिलाफत भी जारी करेगा, bagi mereka akan di akan diberikan khilafat, ताकि वो इकट्ठे रह सकें, agar supaya mereka bisa bersatu, unki tarbiyat ke liye mujaddidin ka silsila bhi shuru karega, dan untuk tarbiyat mereka pun akan diberikan mata rantai mujaddid, jab isse bhi badhkar zyada zarurat hogi to wo unme masih e maud aur imam mahdi ko bhejega, dan jika sudah diperlukan dalam keadaan yang sangat diperlukan maka dia akan mengirimkan al masih maud, Masih Maud dan Imam Mahdi, jo khuda ka nabi hoga, yang merupakan nabinya, nabi Allah, ye khuda ke fazl ki intaha bayan hui hai, dan ini merupakan penjelasan tentang kurnia yang tertinggi dari Allah taala. Ya Muhammad, tu fikr na kar, maka dikatakan hai Muhammad, janganlah engkau khawatir, jis kisam ka khauf hoga usse badhkar khuda taala apna fazl nazil farmayega, semakin adanya ketakutan, lebih daripada itu Allah Ta'ala akan menugerahkan fadlnya. Kenapa demikian? Innahu kana tawwaba, ya Allah Ta'ala bahut tawbah kabul karne wala hai, bahut fadl farmane wala hai. Karena Allah Ta'ala tawab, yaitu dia maha menerima tobat dan maha pemberi kurnia. Iske baad surat Al-Lahab hai. Kemudian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau katanya ada yang penting sampaikan ke depan, jadi jangan berbincang belakang. Jadi yang setidak-tidaknya ketika Al-Qur'an dibacakan berdiam. Main Allah ka naam lekar jo bin mange dene wala aur baar baar rehm karne wala hai padhta hu. Aku membaca dengan nama Allah yang memberikan tanpa diminta dan berkali-kali memperlihatkan kasih sayangnya. Tabbat yada abi lah habiyum wa tab. Abu Lahab ke dono haath shal ho gaye. Jadi celakalah tangan kedua tangan Abu Lahab. Wa tab, aur wo khud bhi halak ho gaya, khud bhi barbad ho gaya. Dan dia pun telah binasa. Ma agna anhu maluhu, aur uske maal ne use kuch bhi faida na diya. Dan hartanya tidak memberikan faeda kepadanya. Wa ma kasab, aur jo kuch usne koshishe ki un koshishon ne bhi usko koi faeda na pahunchaya. Dan apapun yang dia upayakan juga tidak memberikan faeda kepadanya. Sayasla naran, wo zarur aag mein padega, maka pasti dia akan masuk ke dalam api. Zat Allahab, aisi aag jo sholon wali hogi, itu api yang menyala-nyala. Wa maratuhu, aur uski biwi bhi, dan istrinya pun. Hammalatal hatab, jo indan utha-uthakar aag mein dalti thi, yang mengangkat mengangkat kayu untuk dimasukkan ke api. Fi jidha, uski biwi ki gardan mein, di tengkuk dari istrinya itu. Hablun rasi hai, ada ikatan, ada tali. Mim masad, khujur ke patton se banai gayi hogi, yang dibuat dari pelepa korma. Ye surat Al-Lahab kehlati hai. Ini disebut surat Al-Lahab. Abu Lahab ke mutalliq jante hain ki wo kaun tha? Apa tahu siapa itu Abu Lahab? Ya yahan Abu Lahab se kya murad hai? Atau apa yang dimaksud dengan Abu Lahab di sini? Abu Lahab is uncle Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi ada yang menyebutkan salah satu paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab Hazur ka ek chacha tha. Jadi Abu Lahab adalah salah seorang paman, adik dari ayah beliau. Aur Hazur ke mukhalifin mein se ek tha. Dan merupakan salah seorang dari penentang beliau. अक्सर लोग समझते हैं कि यहाँ अबू लहब से मुराद वही शख्स है। Mayoritas orang memahami bahwa yang dimaksud dengan Abu Lahab di sini adalah orang tersebut. Lekin jab hum Qurane Kareem ko dekhte hain, tapi jika kita mempelajari Al-Qur'an, to Qurane Kareem ka ye tareeq ya asloob nahi hai, maka bukan merupakan kebiasaan Al-Qur'anul Karim ke kisi shakhs ka naam lekar uski kamzori ki taraf ishara kare, yaitu menyatakan mengemukakan kelemahan seorang dengan menyebutkan namanya, tidak bukan kebiasaan Al-Qur'an. Kisi jagah bhi kisi nabi ke kisi mukhalif ka naam nahi liya gaya, di tempat manapun dalam Al-Qur'an tidak disebut nama seorang nabi atau seorang penentang yang dikemukakan seperti itu. Dan tentu hal yang seperti ini menunjukkan suatu kelemahan, kekurangan. Kisi syakhs ka naam lekar uski kamzori bayan kijiye, yaitu dengan menyebut nama orang pribadi dan menyebutkan kekurangannya. Jab aam insan se ye tawakkuh nahi rakhi ja sakti. Nah, memang kalau ada seorang yang tidak dapat diharapkan, तो फिर हम कुरान करीम से ये कैसे तवक्कुर रख सकते हैं कि कुरान करीम ने किसी शख्स का नाम लेकर उसकी कमजोरियों की तरफ और उसकी हलाकत की तरफ इशारा किया होगा? यही तो bahwa jika dari manusia kita tidak mengharapkan ada sifat seperti itu, maka bagaimana mungkin kita akan menganggap Al-Qur'anul Karim menyebutkan nama dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya. दूसरा ये कि अबू लहब अगरचे मुखालिफ था, nah, hal yang kedua, walaupun Abu Lahab itu penentang, lekin itna mukhalif nahi tha jitna Abu Jahal tha, tapi beliau tidak menentang seperti cara Abu Jahal menentang, utna mukhalif nahi tha jitna Walid tha, dan tidak sekeras penentangan seperti yang dilakukan oleh Walid, utna mukhalif nahi tha jitna Utbah aur Shaybah tha, dan tidak sekeras yang dilakukan oleh Utbah dan Shaybah, utna mukhalif nahi tha jitna As bin Uwail tha, dan juga tidak sekeras apa yang dilakukan penentangan oleh As bin Uwais. Uwail. Unme se kisi ka naam nahi liya gaya. Tidak satu pun nama-nama mereka disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Agar kisi bade mukhalif ka naam lena maqsood hota to Abu Jahal ka naam liya jata. Kalau seandainya harus disebut nama seorang nama pribadi seorang penentang yang besar, maka tentu nama Abu Jahal yang digunakan. Pas hame pata chala ke yahan Abu Lahab se murad, jadi wo shakhs jo huzur ka chacha tha wo murad nahi hai. Jadi ya, dari di sini, dari ini, dari sini, di sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan Abu Lahab di ayat di surah ini bukanlah paman Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ek cheez bar tay, memang pasti ya dapat disepakati ke ye mukhalifin ka zikr hai, bahwa di sini yang disebutkan tentang penentang aur kisi ek shakhs ka nahi balki har zamana ke har mukhalif groh ka zikr hai, dan ini bukan nama seorang saja tapi merupakan suatu kumpulan ataupun kelompok penentang di zaman manapun. Ye umumi mazmun hai, dan ini topik yang secara umum, aur jab hum khususi taur par dekhte hain, dan jika kita melihat secara khusus, to Abu Lahab ka matlab hame dekhna hoga ki kya hai, maka kita perlu melihat makna dari Abu Lahab apa sebenarnya. Lahab kehte hain aag ke shole ko, Lahab dinamakan untuk atau artinya nyala api. Abu Lahab ka matlab hoga shole ka baap, jadi berarti Abu Lahab artinya bapak dari nyala api. Matlab ye hoga ke aisa shakhs ya aisi qaum jo aag se mukhtalif ijadat kare, jadi berarti bahwa Abu Lahab artinya seorang atau suatu bangsa yang menemukan berbagai macam penemuan melalui nyala api. Jab is hawale se hum ahadees ko dekhte hain to ahadees mein bhi hame ishara milta hai. Berkenaan berdasarkan ini, jika kita melihat hadis, maka di hadis pun ada isyarat mengenai ini. Bahwa Hadrat Rasulullah SAW telah menyebutkan mengenai suatu bangsa atau suku bangsa. Bahwa di akhir zaman ada beberapa kaum. Aag se kaam liya karengi, yaitu yang akan bekerja dengan menggunakan nyala api, aur aag se mukhtalif ijadat karengi, dan akan menemukan berbagai macam penemuan melalui nyala api. Quran Karim ne bhi unka zikr kiya hai, dan Al-Quranul Karim juga telah menyebutkannya, jinko hum Ya'juj Ma'juj ke naam se jante hain, yang kita ketahui yaitu namanya Ya'juj Ma'juj, aur Dajjali fitnah ke naam se jante hain, dan yang kita kenal dengan nama fitnah Dajjal. Yahan bhi darasal unhi ka zikr hai. Jadi di sini orang-orang yang bersifat itulah yang disebutkan. Ke Islam ke mukhalif qaume jo Ya'juj aur Ma'juj aur Dajjali fitne honge wo tabah kiye jayenge. Itu bahwa musuh-musuh Islam, yaitu Ya'juj Ma'juj dan yang bersifat Dajjal, pasti akan dibinasakan. Or wo do qaume hongi, dan itu terdiri dari dua bangsa. Ek Mashriqi qaum hogi aur ek Maghribi qaum hogi. Yang satu di yaitu bangsa barat, yang satu bangsa timur. Yahan ek baat qabil e gaur hai. Hal di sini ada hal yang perlu dicamkan. Ke Abu Lahab ki halakat se pehle kaha tabbat yada. Jadi sebelum disebutkan kecelakaan atau celakanya Abu Lahab, telah disebutkan mengenai kecelakaan atau tangannya. Uske dono haath jal gaye. Itu bahwa kedua tangannya terbakar ataupun binasa. Pehle haath jale phir wo khud bhi jal gaya tabah ho gaya. Yaitu mula pertama tangannya yang terbakar atau celaka binasa, barulah dirinya. Ye baat badi barik ishara kar rahi hai. Hal ini menunjukkan yang sangat rinci. Ke Ya'juj Ma'juj ke saath kuch aur log bhi honge, kuch aur qaume bhi hongi jo uski maawan aur madadgar hongi. Yaitu bahwa ada selain suku bangsa Ya'juj Ma'juj ini, ada bangsa-bangsa lain yang menjadi pembantu atau penolong-penolongnya. Haat insan ke maawan aur madadgar hote hain. Karena tangan merupakan isyarat tentang orang-orang yang membantu manusia. Ye takriban dunia ki har zuban mein ye muhawra milta hai. Nampaknya ungkapan ini juga ditemukan di berbagai bahasa di dunia. Ke jo maawan aur madadgar ho unke liye haath aur baazuon ka muhawra istemal kiya jata hai. Yaitu bagi para pembantu atau penolong digunakan ungkapan tangan atau lengan. Bhai bhi sahara dete hain, isliye bhaiyon ko bhi baazu kaha jata hai. Saudara-saudara laki-laki karena suka menolong, makanya mereka suka disebut sebagai tangan. तो इस आयत में ये बताया कि जो कौमें उन या हुकूमतें Ya'juj Ma'juj की मददगार होंगी वो उनसे पहले तबाह होंगी. Itu di sini disebutkan bahwa bangsa-bangsa ataupun pemerintahan yang membantu Ya'juj Ma'juj, pemerintahan-pemerintahan itulah yang akan terlebih dahulu dibinasakan. Aur uske baad wo khud bhi halak ho jayenge. Lalu setelah itu barulah Ya'juj Ma'juj akan binasa. Ma agna maluhu. Ye qaume bahut maaldaar hongi. Yaitu bahwa bangsa ini akan sangat kaya. lekin inki malo dolat inke kisi kaam nahi aayegi. Tapi akhirnya harta mereka tidak akan bermanfaat bagi mereka. Inko inki akhri halakat se inka mal nahi bacha sakega. Harta mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari akhirnya riwayat mereka atau berakhirnya riwayat mereka. Is ayat mein bhi bada barik ishara kiya gaya hai. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan dengan rinci. Ek tukde mein farmaya ma agna maluhu, yaitu yang bagian pertama dari ayat ini sebutkan bahwa ma agna maluh. Aur agle tukde mein farmaya wa ma kasab, dan yang bagian berikutnya wa ma kasab. Aam taur par dekhe to insaan maal hi kamata hai, padahal biasanya secara umum manusia mengumpulkan atau mencari harta. Lekin darasal yahan do baaton ki taraf ishara hai. Tetapi di sini diisyarakan tentang dua hal. Maluhu se murad ye hai ki inke apne wasail bhi honge, yaitu maluhu artinya mereka memiliki sarana mereka sendiri, sarana sendiri. Aur ma kasab mein is baat ki taraf ishara hai ki ye dusre mulkon ke wasail par bhi qabza kar lenge. Dan maka sabah mengisyarakan bahwa mereka juga akan menguasai harta bangsa-bangsa lain. Or apni taqat hasil karenge aur usko badhayenge. Untuk menguatkan, untuk menambah kekuatannya. Jaisa ki is waqt hum dekhte hain ki Amerika kar raha hai. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini yang dilakukan oleh Amerika. Ki na sirf wo apni wasail ko istemal karta hai, balki chote-chote ghareeb mumalik jo hain wahan ke wasail par bhi qabza kar leta hai. Jadi bukan hanya menggunakan sarana yang ada di negaranya, tapi juga berupaya untuk menguasai negara-negara yang miskin, yang kecil. To Allah Taala ne is ayat mein farmaya ke na unke apne wasail unko bacha sakenge. Jadi Allah Taala dalam Al-Qur'an Karim mengatakan bahwa sarana-sarana mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Aur na wo wasail unko bacha sakenge jo usne dusre mumalik se apne qabza mein liya hoga. Dan juga apa yang mereka ambil dari negara-negara lain juga tidak akan bisa menyelamatkan kehancuran mereka. Sayasla naran za talahab, zarur wo ek aisi aag mein dala jayega jo sholon wali hogi. Dan pasti mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Isme jange azim ki taraf isyara hai. Di sini mengisyarakan kepada perang dunia. Ke ye khud bhi aisi qaumein hain jo aag se mukhtalif ijadat karti hain, yaitu bahwa mereka ini adalah suatu kaum yang melakukan penemuan-penemuan melalui nyala api. Ab jitni bhi inki ijadat hain unko dekhein to wo fuel se chalne wali hain, yaitu bahwa apapun penemuan mereka kita lihat dijalankan dengan bahan bakar. Wo engine mein aag hoti hai, yaitu yang menyebabkan munculnya api di mesin. Wo gaadi ka ho, wo rail gaadi ka ho, wo tank ka ho, wo jahaz ka ho, yaitu mobil, kereta api, kapal laut, kapal terbang, semua. Agar jitni bhi cheeze hain, semuanya, hatta ke isme atom bomb ki taraf bhi ishara hai. Bahkan ini pun mengisyarakan kepada bom atom. Ke inki jo ijadat hain wo aag wali hain, bahwa penemuan mereka itu mengandung api. Isliye inko Abu Lahab kaha, dan oleh karena itu mereka dijuluki Abu Lahab. Ke ye aag ki cheezon ke maujood hain, yaitu bahwa mereka ini adalah penemu yang bermuatan api. Aise cheezon ke bani hain jo aag wali hain, jala dene wali hain, yaitu yang menjadi pemilik atau penemu hal-hal yang mengandung api. Aur ye inhi cheezon ke zariye halak ho jayenge, dan mereka akan hancur melalui penemuan-penemuan itu. Zarur aag mein dale jayenge, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam, pasti dimasukkan ke dalam api. Kis aag mein, api mana? Sholon wali aag mein, yaitu api yang menyala-nyala. Usi aag mein jinki ye ijaad karne wale hain, yaitu api yang telah mereka temukan. Dono jaga lahab ka lafaz istemal hua hai, dan di dua tempat digunakan kata lahab. Ye آگ والی ایجادات کرنے والے ہیں اور ایسی آگ کے ذریعے ہی ہلاک ہونے والے ہیں جو شعلوں والی ہو. Yaitu mereka akan menemukan hal-hal yang mengandung api menyala-nyala dan mereka pun akan dihancurkan melalui nyala api itu. In par aisi jange musallat kar di jayengi. Yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam suatu perang jiske natija mein ye halak ho jayenge yang akibatnya akan menghancurkan mereka. Iske baad farmaya wa maratuhu aur iski biwi bhi jalegi. Dan kemudian dikatakan bahwa istrinya pun akan terbakar. Hamma latal hatab, jo indan uthakar aag ko badhkati thi ya usme dalti thi. Yaitu yang mengangkut bahan bakar yang akan yang dimasukkan ke dalam api menyala. Ab tiga cheezon ka zikr ho gaya. Jadi dari sini kita melihat ada tiga hal yang dijelaskan, yang disebutkan. Ek Abu Lahab ka, yang pertama Abu Lahab. Ek uske do haathon ka, yang kedua adalah kedua tangannya. Aur teesra uski biwi ka, dan yang ketiga adalah istrinya. Abu Lahab se murad arz kiya hai ki wo qaume hain jo Islam ki mukhalif hain aur aag ki ijadat karne wali hain. Yang disebut Abu Lahab adalah bangsa-bangsa yang menentang Islam, memusuhi Islam dan menjadi penemu barang-barang yang mengandung nyala api. Aur yada se murad do haathon se murad wo hukumatein hain jo inki maawan aur madadgar hain. Dan yang yada yang kedua tangannya itu adalah negara-negara atau pemerintahan yang menjadi penolong mereka. Aur biwi se yahan kya murad hai, dan siapa yang dimaksud dengan istrinya itu? Biwi ghar ka fard hoti hai, istri adalah orang di dalam rumah. Isse murad ye hai ki kuch groh mulk ke andar bhi aise honge, yaitu bahwa di dalam negerinya ada juga beberapa kelompok orang jo inki aag ko badhkane ki koshish karte rahenge, yang terus menerus memprovokasi mereka agar api itu terus dinyalakan. Ke tum jo kar rahe ho theek ho, hum tumhare saath hain. Yaitu bahwa apa yang kamu lakukan ini terus lakukan, kami akan bersama kalian. Aur inki taid karne ka matlab ye hai ki wo inke aag ko badhate rahenge. Yaitu dengan membantu itu artinya mereka ini terus menerus menyalakan api itu. Yani do qaume hain, yaitu ada dua bangsa atau kaum jo Islam ki mukhalif hain aur aag ki ijadat karne wali hain, yaitu musuh yang memusuhi Islam dan menemukan hal-hal yang mengandung nyala api. In qaumon ko ya in hukumaton ko andaruni taur par bhi kuch groh badhkate rehte hain, di dalam negara atau pemerintahannya itu ada orang-orang yang terus-menerus mendorong mereka menyalakan keinginan mereka menyalakan api. Aur beruni taur par bhi kuch log inki madad karte hain, kuch hukumatein inki madad karti hain. Dan di luar dari mereka itu ada pemerintahan-pemerintahan yang menjadi penolong mereka. Jo dost siyasi halaat se dilchaspi rakhte hain wo is baat ko badi jaldi samajh jayenge. Orang-orang yang menyenangi masalah politik akan sangat mudah memahami hal ini. Agar aap halaat ka jaiza lein to ye sari baat badi wazeh nazar aati hai. Jadi kalau tuan-tuan melihat dengan saksama maka sangat jelas apa yang sedang terjadi sekarang ini. To is surat mein bataya, jadi dalam surah ini disebutkan ke wo beruni maawan hukumatein bhi tabah ki jayengi, bahwa negara-negara yang menjadi penolongnya itu akan dihancurkan. Ye do qaume khud bhi halak hongi, kedua pemerintahan ini juga akan hancur. Aur jo groh mulk ke andar inki aag ko badha rahe hain, mukhalifat ki aag ko badha rahe hain, inki nafrat ko badha rahe hain, wo bhi mare jayenge. Juga mereka yang dalam negerinya masing-masing yang berupaya untuk mendorong mereka, yang memanasi mereka untuk supaya terus menerus menyalakan api, itu pun akan dihancurkan. Hamare mulkon mein, di negeri kami, ye wamratuhu se murad wo mazhabi groh mullahon ka groh bhi ho sakta hai. Jadi yang disebut wamratuhu ini bisa saja kelompok-kelompok garis keras Islam jo hukumat ko badhata rehta hai yang terus menerus memanas-manasi pemerintah ke inke khilaf qawaneen banaye jaye in par pabandiyan lagayi jaye itu meminta agar supaya terus menerus dibuat peraturan-peraturan ataupun batasan-batasan. Agli ayat mein farmaya fi jidha, di dalam bagian ayat berikutnya disebut fi jidha ke ये जो अंदरूनी ग्रोह हैं इनकी गर्दन में हबलुन रस्सी है itu bahwa kelompok-kelompok di dalam negeri itu di tengkuk mereka ada tali temali ऐसी रस्सियां हैं जो टूट नहीं सकती yaitu tali yang sulit putus ये अपने मुखालफत की आग में बाज नहीं आ सकते yaitu mereka tidak akan jera untuk melakukan permusuhan, tidak akan berhenti melakukan permusuhan. इनके गलों में अपने पुराने अकायद के तोक पड़े हुए हैं karena di tengkuk mereka itu terpasang akidah-akidah lama mereka. इनकी अपनी बनाई हुई बिदआत की रस्सियां हैं जो इनके गलों में पड़ी हुई हैं yaitu bid'ah tali-tali bid'ah yang mereka buat sendiri yang terus mengikat tengkuk atau leher mereka. Inke apne galat aqaid ki rasiyan inke galon mein padi hui hain. Yaitu akidah-akidah salah yang mereka buat yang terus mengikat tengkuk mereka. Rasm aur rawaj ki rasiyan inke galon mein padi hui hain. Kebiasaan-kebiasaan yang bukan syariat yang mereka yang mengikat leher mereka. Inke galon mein paison ki rasiyan padi hui hain. Dan juga uang yang terus juga mengikat tengkuk mereka. Inki ye apni zat ke gulam hai. Mereka ini adalah hamba dari keinginan mereka atau pribadi mereka. Ye in is gulami se in rasiyon se jaan nahi chhuda sakte. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari kehambaannya itu dan dari tali-tali yang mengikat itu. और इस मजबूरी के बायस क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं क्योंकि इनके अपने ذاتی مفادات ہیں کیونکہ یہ بدعات میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے عقائد غلط ہیں یہ حکومت کو بھی بھڑکاتے ہیں کہ تم مخالفت کرو jadi karena bid'ah mereka karena kelemahan mereka karena kesalahan akidah mereka yang salah maka mereka terus menerus memanas-manasi pemerintah mendorong pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan atau pelarangan. Chunanche hukumat hakiki Islam ki mukhalafat karti hai. Jadi akhirnya dengan demikian pemerintah memusuhi Islam yang hakiki. Aur digar hukumatein bhi kuch aisi hain jo unki maawan aur madadgar hain. Dan ada beberapa pemerintahan juga yang membantu mereka. Ye sab halak kiye jayenge, maka semua ini akan dibinasakan.